Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-hafiz Al-Baqadi al-Batsi rahimahullahu ta'ala. Hadith 94 Al-Mutarrif Ibn Abdillah qala salaitu khalfa Ali Ibn Abi Talibin ana wa Imran Ibn Husain. Aku pernah salat di belakang Ali bin Abi Talib, aku dan Imran bin Husain berdua. Fakana idha sajada kabbara wa idha rafa'a ra'sahu kabbara wa idza nahadha min raka'ataini kabbara. Amalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, amalan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ketika menjadi imam. Kata beliau, Ali bin Abi Thalib kalau sujud beliau takbir, ketika bangkit dari sujud beliau takbir, apabila bangkit menuju rakaat ketiga beliau pun takbir. Qala falamma qada as-salata akhadha bi yadi Imran ibn Husain. Setelah Ali bin Abi Thalib selesai salat menjadi imam, maka Imran bin Husain pun mengambil tanganku, yang memegang tanganku, berkata, faqala qad dzakarani hadza salat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala sallabina salat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Imran bin Husain, orang ini, yakni maksudnya imam salat ini Ali bin Abi Thalib, telah mengingatkan aku salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau diberkata, dia, yakni Ali bin Abi Thalib, telah salat bersama kita salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, yang beliau senantiasa mulazamatus sunnah, mengamalkan sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasul termasuk dalam salatnya. Yang kedua, atas muslimin rahimahullah, ini menunjukkan ta'yid fa'ili sunnah, menguatkan seorang yang sedang mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang boleh sebutkan di sini adalah membaca takbir dalam takbir-takbir intiqal. Allah rahimahullahu ta'ala, al-hadith al-khamis wa tis'un anil bara ibn azibin radiyallahu anhuma qala ramaktu, yani nazartu salata ma rasulillah sallam, aku melihat, memperhatikan salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu qiyamahu faraq'atahu fa'atidalahu bada ruku'ihi fasajidatahu fajalsatahu baina sajidataini fasajidatahu fajalsatahu baina taslim wal insiraf qariban minas sawa. Kata beliau, aku dapati berdirinya Rasul, rukunya beliau, i'tidalnya bada ruku', sujudnya, duduknya di antara sujud, sujud keduanya, dan duduknya beliau antara salam dan insiraf, yakni ketika duduk selesai salam, itu duduknya lamanya qariban minas sawa, hampir sama. Wa bi riwayat al-Bukhari, ma khala al-qiyama wal-qu'uda qariban minas sama. Selain berdiri ketika baca Al-Fatihah dan surat dan duduk tasyahud, ya, lamanya rukun-rukun yang dilakukan itu hampir sama. Ya, antara ruku, i'tidal dari ruku, sujud, duduk dari dua sujud itu hampir sama lamanya. Yang selain yang berdiri baca Al-Fatihah dan surat, dan selain duduk tasyahud, ya, tasyahud akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Ini sunnah. Di antara sunnah Rasulullah SAW ada ini. Seorang ketika sholat, iya, rukunya dia, sujudnya dia, bagi dari ruku, bagi dari sujud itu hampir sama lamanya. Rahimahullah ta'ala. Adapun terkait dengan masalah berdiri, disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, itu berbanding lurus. Kalau berdirinya lama, ya baca suratnya lama, maka rukunya juga mengikuti lama. Kalau bacaannya pendek, maka demikian juga rukunya pendek, berbanding lurus. Rahimahullah ta'ala. Al-hadith as-sadis wa tis'un an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inni la'alu ay la'uqassiru an usalli bikum kama ra'aitu Rasulullah SAW yusalli bina. Aku tidak kurang-kurang ya untuk salat bersama kalian sebagaimana pernah aku lihat Rasulullah melakukannya salat bersama kami. Jadi ta'lim bil fi'il. Beliau hendak mengajari ya yang lain tata cara sholat dengan amalan, dengan perbuatan. Sehingga lebih jelas ya bagi yang lain. Karena dicontohkan langsung dengan perbuatan. Qala Thabit, faka'anas yasna'u syai'an la'arakum tasna'unahu. Qala Thabit Abu Dani rahimahullah ta'ala, dan Anas melakukan sesuatu yang tidak aku lihat kalian lakukan. Ini termasuk sunnah. Ya matruka, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa itu? Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman hatta yaqula qa'ilu qad nasiya. Itu ketika bangkit dari ruku, beliau beri'tidal agak lama. Sehingga seorang yang melihatnya, yang di belakangnya, menyangka berkata, beliau tak lupa untuk sujud. Demikian juga yang kedua, wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah, ketika mengangkat kepala dari sujud pertama, duduk di antara sujud, maka beliau duduk agak lama, tidak langsung sujud kedua, tapi tumanina agak lama, sehingga hatta yaqula qa'ilu qad nasiya, sehingga seorang akan berkata menganggap beliau tak lupa untuk sujud kedua. Ini kan rahim disebutkan termasuk sunnah yang matrukah. Sunnatan matrukatan. Banyak orang meninggalkannya, yaitu tumaninah ketika itidal, sempurna, ya tenang. Rasul lakukan di contoh Anas sehingga orang menganggap lupa karena agak lama tumaninah. Demikian juga ketika duduk di antara dua sujud. Ini dua sunnah yang banyak tinggalkan banyak orang. Yang terburu-buru dalam sholatnya. Warahimahullahu ta'ala. Al-hadith as-sabi'i wa tis'un. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala. Ma salaitu. Wara imamin qat. Akhaffa salatan. Wala tamma salatan. Anin nabi. Binan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an. Aku tidak pernah. Sholat di belakang imam. Sama sekali tidak pernah salat bagi imam yang lebih ringan salatnya dan lebih sempurna dibandingkan Nabi SAW. Ini akhwan rahimun rahimakumullah yang jika dilihat Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya masalah tatwil dan takhfif itu kembali kepada sunnah Nabi SAW. Nabi salatnya paling ringkas, paling pendek, tapi juga paling sempurna. Ya. Kembalikan kepada sunnah Rasul. Beliau salatnya paling pendek, paling ringan, dan paling sempurna. Tidak perlu ditoleh seorang yang menyatakan, ya, fulan tawwal alaina. Misalnya. Kenapa? Karena dia mengikuti sunnah Rasul. Tumaninahnya, bacaannya. Selama dia mengikuti sunnah Rasul, walaupun para makmum menganggap itu adalah berat, tidak masalah. Karena masalah bacaan salat, ya, itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dikembalikan kepada perbuatan Rasul, bukan kepada keinginan makmum, bukan kepada ya hawa nafsunya makmum. Kembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau salat yang paling ringan dan paling sempurna. Itu diingatkan oleh Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, kurang lebih demikian. Rahimahullah ta'ala, al-hadith 98 an Abi Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri qala ja'ana Malik ibn Huwairith di masjidina hadha, datang kepada kami Malik bin Huwairith di masjid kita ini. Qala inni la usalli bikum wa mauridu salah, aku ingin salat ya mengimami kalian. Ini mencontohkan bagaimana tata cara salat yang benar. Usalli kama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan tadi Anas bin Malik menyontohkan diri ta'lim dengan fi'il, ingin mengajarkan langsung dengan perbuatan sehingga orang yang melihat lebih jelas bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'lim bil fi'il. Ternyata ada satu sunnah yang dicontohkan beliau radhiyallahu anhu. Faqultu li Abi Kilabah, kaifa yusalli, bagaimana salatnya? Qala mislu salati syekhina hadha, ini apa namanya, seperti salatnya syekh kita ini, yaitu wa kana yajlisu idza rafa'a ra'su min as-sujud qabla an yadhahha, yakni beliau itu duduk terlebih dahulu ketika mengangkat kepada dari sujud kedua di rakaat pertama, rakaat ketiga, seulangi ketika mengangkat kepala dari sujud kedua di rakaat pertama atau ketiga, duduk terlebih dahulu qabla an yanhadha, sebelum bangkit berdiri ke rakaat kedua atau keempat. Jadi apa? Jalsatu istirahah. Di antara sunnah yang banyak tinggalkan adalah duduk istirahat. Bagaimana caranya, kata beliau, yaitu salat Rasulullah SAW itu adalah ketika duduk, saya ulangi, duduk ketika mengangkat kepala dari sujud kedua di rakaat pertama atau ketiga. Sebelum bangkit naik berdiri ke rakaat kedua atau keempat, duduk sebentar, sesaat. Disebut dengan duduk istirahat. Duduk qabla an yanhadha. Sebelum bangkit ke rakaat kedua atau keempat, duduk sesaat. Duduk istirahat. Nama Allah, Adam, Assalamualaikum.